ya, kekafiran, kemusyrikan, dan apa? Dan kemunafikan. Saya bacakan apa yang disebutkan oleh Syekh. Faulaika ashabun nar. Maka merekalah penghuni neraka. Al mulazimuna laha, yaitu yang selalu di dalam neraka. Mulazamatas sahibi li sahibihi. Seperti tetapnya teman bersama dengan temannya. Wal gharimi li gharimi. Dan seperti tetapnya selalu bersamanya orang yang berhutang dengan orang yang memberikan piutang. Itu senantiasa akan selalu diawasi. Orang yang berhutang dengan orang yang memberi piutang senantiasa akan selalu diawasi. Dalam artian, orang yang memberi piutang tersebut akan senantiasa mengawasi orang yang berhutang. Kemana aja tak kejar kamu. Nah, begitulah neraka dengan penghuninya. Begitulah neraka dengan orang-orang kafir. Akan selalu bersama. Bahkan kan orang yang berhutang, orang yang memberikan piutang akan meminta pertanggungjawaban nanti di akhirat dengan orang yang berhutang. Saking senantiasa selalu bersamanya. Nah, begitulah gambaran penghuni neraka dengan orang-orang kafir, orang-orang kafir dengan neraka. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya, la yakhrujuna minha. Tidak keluar darinya, kata Syekh. Wala yafturu anhumul adzab wala hum yunsarun. Lihat ini. Ini yang sering saya sebutkan. Wala yafturu anhumul adzab. Dan tidak pernah lalai dari mereka siksa. Selalu ada siksa. Ya. Wala hum yunsarun, dan mereka tidak diberikan kemenangan atau tidak ditolong. Mereka tidak ditolong. Ya. Jadi di neraka itu, saya pernah mengatakan, kalau bapak-bapak dengar neraka, apa yang terbetik dalam bapak? Hah? Hanya siksa. Hanya siksa. Tidak pernah lalai siksanya, walau sekejap pun. Hanya siksa. Yang masuk neraka tidak pernah dibiarkan dia diam. Terus disiksa. Hancur badan tubuhnya, dikembalikan lagi, terus disiksa lagi. Kullama nadhidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Setiap kali kulit mereka hangus, maka kami gantikan dengan kulit yang lain agar mereka merasakan siksa. Ya. Ini termasuk daripada neraka. Surat An-Nisa ayat 56. Ya, surat An-Nisa ayat 56. Jadi begitulah neraka. La yafturu anhumul azab. Siksa tidak pernah lengkang oleh mereka. Siksa tidak pernah lalai dari mereka. Selalu ada siksa. Selalu ada siksa. Terus-terusan. Makanya penghuni neraka mengatakan, wa qala alladhina finnar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Artinya, dan orang-orang yang di dalam neraka mengatakan, ud'u rabbakum, berdoalah kalian kepada Rabb kalian, yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab, agar Allah Subhanahu wa taala meringankan dari kita walau satu hari dari siksa. Surat Ghafir ayat 49. Ya. Ada lagi Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an tentang bahwasanya mereka tidak mati, tidak juga hidup. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Surat Al-A'la. Ya, ayat berapa? Ayat 3. Tsumma la yamutu fiha, ayat 13. Wala yahya. Kemudian mereka tidak hidup di dalamnya, yang ketiga tidak mati. Surat Al-A'la ayat 13. Ini menunjukkan bahwasanya siksa neraka terus-terusan. Maka jangan pernah meremehkan. Jangan pernah meremehkan. Orang yang berakal, orang yang tidak pernah meremehkan dosa yang diancam dengan neraka di dalamnya. Apapun itu bentuknya. Apalagi hanya untuk kepentingan kenikmatan dunia sementara. Inilah orang-orang yang tertipu. Kalau dia menginginkan nikmat dunia demi untuk kepentingan dunia sementara, sedangkan dia diancam dengan neraka, ini yang benar-benar tertipu. Ini yang dikatakan oleh Allah, wama mata'ul hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kehidupan yang menggiurkan, yang melalaikan. Jadi para ikhwah, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau mendengar neraka, maka yang ada dalam benak adalah siksa dan hanya siksa. Siksa dan hanya siksa. Tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti. Baik, kemudian wa fi hadhihi al-ayati wa ma ashbahaha inqisamul khalqi minal jinni wal ins. Di dalam ayat ini dan yang semisal dengannya terdapat pembagian manusia, atau saya ulangi, pembagian makhluk berupa jin dan manusia. Ila ahli sa'adati wa ahli syaqawah. Yang mana dua makhluk tersebut ada yang bahagia dan ada yang sengsara. Wa fiha sifatul fariqain wal a'malil mujibati lidzalik. Dan di dalam ayat-ayat tersebut terdapat sifat-sifat dua kelompok tadi dan perbuatan-perbuatan yang berkonsekuensi untuknya. Wa annal jinna kal insi fi thawabi wal iqab. Dan di dalam ayat ini juga terdapat pelajaran bahwa jin itu seperti manusia. Dia akan disiksa, akan juga dapat pahala. Jin seperti manusia, disiksa dan dapat pahala. Kama annahum mithlahum fil amri wan nahi. Sebagaimana jin juga seperti manusia, mereka ada perintah, ada larangan. Ya, ada perintah, ada larangan. Jadi jin itu, saya katakan ini lagi ramai-ramainya orang menghubungi saya di ruqyah. Saya itu bukan ahli ruqyah. Maka mereka, ada orang yang kadang-kadang, Ustaz, jinnya itu ngaku jin Islam, tapi sering masuk ke dalam tubuh anak saya. Kalau sudah kerasukan, dia ngaku jin Islam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau jin Islam enggak akan ganggu. Karena dia akan mendapatkan salah satu kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Dan salah satu kewajiban beribadah kepada Allah adalah tidak boleh menzalimi. Allah berfirman, "Al-muslimu akhul muslim." La yadhimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yuslimuhu wa la yahqiruhu. Seorang muslim, baik itu jin atau manusia, adalah saudara kepada muslim lainnya. Tidak menzaliminya, tidak menghinakannya, tidak merendahkannya, tidak menyerahkannya kepada musuh. Ya, kalau dia jin muslim, tidak akan mungkin dia masuk ke dalam tubuh manusia, mengganggu manusia. Karena dia punya tugas tersendiri, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan percaya, Bu. Jangan percaya, Pak, kalau seandainya ada orang kesurupan, saya adalah jin muslim zaman Wali Songo. Ya. Saya akan keluar dari tubuh ini asalkan semua dari keluarga-keluarga dikumpulkan. Makanya jangan pernah percaya, jangan pernah menuruti, karena disitulah yang dia inginkan, meninggalkan ketaatan kepada Allah dan berpindah ketaatan kepada jin. Walau hal yang diminta tersebut adalah mudah, ringan. Misalkan saya akan keluar dari tubuh ini karena dia sudah merasakan kesakitan setelah diruqyah. Dia mengatakan, saya akan keluar dari tubuh ini. Padahal itu salah satu cara dia untuk mengumpulkan kekuatan lagi. Kita diajak berbicara. Ya. Maka saya tidak terlalu setuju dengan orang yang meruqyah. Kemudian dia banyak ngobrol. interaksi dengan orang yang kesurupan tersebut. Tugas kita merukyah bukan ngobrol. Kamu dari mana? Umurmu berapa? Dari pasar Anyar. Jualan baras. Ya. Bukan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian apa contoh misalkan dia minta sesuatu yang ringan. Misalkan dia mengatakan, "Saya akan keluar dari tubuh ini asalkan kamu menoleh ke kanan. Jangan pernah ditoleh." Karena waktu itu kita sudah merendahkan diri kita, berpindah dari ketaatan kepada Allah kepada ketaatan kepada makhluk, yaitu jin di sini. Saya pernah meruqyah orang Sri Lanka. Kata orang tuanya, ini setiap datang maghrib, dia pasti berubah. Fi'lan, benar memang. Ketika sebelum maghrib, datang biasa saja wajahnya seperti orang biasa. Ketika sudah masuk waktu maghrib, berubah. Menjadi pucat pasi, kemudian wajahnya seperti ada yang menguasainya. Pokoknya mengerikan deh. Nah, habis itu setelah sholat maghrib diruqyah, kemudian ngamuk jinnya. Kemudian dia merasa diusik sampai akhirnya dia merasa tidak kuat. Ciri-ciri jin sudah tidak kuat adalah berpura-pura menertawakan kita, mengatakan bacaan kita salah. Ya. Ini salah satu ciri agar kita konsentrasinya menjadi berubah. Makanya kalau dia sudah pura-pura melucu, menggunakan dengan mulutnya pura-pura misalkan berbuat yang tidak baik, pura-pura kentut, pura-pura siul-siul, pura-pura ketawa-ketawa, itu sudah puncak-puncaknya sakit. Terus saja. Terus diruqyah sampai dia tidak kuat, sampai dia keluar dari jasad tersebut. Nah, orang ini ketika diruqyah meraung-raung kesakitan, tidak lama kemudian dia tertawa-tawa seakan-akan dia kuat. Padahal tidak. Dia sudah lemah sekali. Di akhir-akhir dia mengatakan, saya akan keluar dari jasad ini asalkan jasad ini diletakkan di gereja. Nanti saya keluar di sana. Ya. Mungkin sebagian keluarga mengatakan, udahlah Ustaz, tempatin aja di gereja. Oh, kita cuma masuk aja, habis itu kita keluar. Dia cuma ingin keluar dari jasad tersebut. Tidak. Dia keluar dari jasad itu dan masuk yang lebih besar, yang pangkatnya dan kekuatannya lebih kuat. Begitulah cara jin yang kafir dan musyrik. Nah, di sini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi diketahui, perlu diketahui bahwasanya kalau jin itu sama, dia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita baca sekarang ayat yang ke-40. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya bani Israil, zkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi fi bi'ahdikum wa iyyaya farhabun. Wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Sebutlah nikmat-nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Dan tunaikanlah perjanjian denganku. Niscaya aku akan tunaikan perjanjian dengan kalian. Wa iyyaya farhabun. Dan hanya kepadakulah kalian takut. Kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, "Tsumma syara'a ta'ala yudzakkiru bani Israil ni'amahu 'alaihim wa ihsanahu." Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan atau mengingatkan, saya ulangi, kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai mengingatkan kepada Bani Israel nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka dan kebaikan. Allah berfirman tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 40. Kita langsung kepada tafsirannya. Ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Al-muradu bi Israel Ya'qub alaihi salam. Wahai Bani Israel, wahai